Cek cek satu dua tiga suara dicoba masih bersama di cesonya tak asyuku nabi ikut serta diri di anniversary bariklana يا